Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, hari ini hari yang istimewa, hari yang kita manfaatkan untuk banyak-banyak beribadah, terutama adalah berpuasa. 9 Zulhijjah tahun ini 1445 Hijriah. Karena besok adalah hari Idul Adha yang berlanjut dengan hari-hari Tasyrik. Mudah-mudahan kegiatan pagi kita kali ini tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca beberapa bentuk nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Seperti judul yang telah disebutkan di pamflet atau brosur, kita akan membacanya dengan versi yang lebih lengkap tentang laki-laki sejati. Begitu judulnya ya. Laki-laki sejati. Tayyib. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, warrajulu, itu dalam kitab Madarijus Salikin, warrajulu huwa alladhi yakhafu mauta qalbihi la mauta badanihi. Laki-laki sejati itu artinya laki-laki yang sesungguhnya. Ya, nanti kalau akan kita kembangkan juga bukan cuma laki-laki, perempuan yang sesungguhnya. Ya, karena ini maksud ar-rajul di sini tidak dibatasi oleh laki-laki. Perempuan juga punya posisi dan dituntut dengan hal yang sama. Tapi memang dibahasakan dengan ar-rajul. Ya. Kemudian sering diterjemahkan dengan laki-laki sejati. Mau diterjemahkan dengan bahasa yang lain juga boleh. Tidak menggunakan laki-laki, tetapi seorang hamba misalkan. Hamba yang sesungguhnya, itu juga boleh. Wajib. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, warrajulu huwa alladhi yakhafu mauta qalbihi la mauta badanihi. Laki-laki yang sejati, yang sesungguhnya, dialah orang yang sangat takut dan khawatir jika hatinya mati. La mauta badanihi, bukan mati badan dan fisik. Banyak orang katanya berani mati, gitu. Banyak orang katanya berani mati. Untuk apa dia berani mati? Ya macam-macam tujuannya. Ya. Demi apa? Uang, demi harga diri, ya. Demi kelompok, ormas, komunitas. demi melaksanakan tugas, ya, demi apa, cinta katanya seorang perempuan, ya, dia siap untuk apa, mati. Dia tidak pedulikan seperti itu. Tetapi apakah hal itu dikatakan sebagai suatu keberanian? Jawabannya bukan. Keberanian itu yang tidak diungkapkan dengan siap mati, berani menghadapi semua resiko untuk tujuan-tujuan yang remeh, yang sifatnya adalah duniawi. Keberanian itu barulah dikatakan keberanian jika dikarenakan untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela agama, melaksanakan dan mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya tidak kemudian pasrah begitu saja. Mestinya dia ada usaha dan upaya untuk tidak mati, dalam arti akhirnya mengambil langkah yang justru ke arah bunuh diri. Dia tetap berusaha bagaimana caranya hidup, survive, sehat, supaya kemanfaatannya itu lebih luas, kemanfaatnya lebih panjang. Bukan kemudian sudah mati, enggak. Nah. Namun demikian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan untuk kita bahwa yang laki-laki yang sesungguhnya, hamba yang betul-betul mengerti tentang hakikat hidup itu, dia tidak takut mati secara fisik maupun badan. Yang dia takutkan itu adalah hatinya yang mati. Kalau hatinya yang mati, itu ibarat mayat hidup. Bisa bergerak, orang ibaratkan begitu ya. Seperti mayat yang hidup, bisa bergerak, bisa berpindah, tapi tidak ada hati. Kata Ibnu Qayyim, "Iz aktsaru hadzal khalqi yakhafuna mauta abdanihim." Karena kebanyakan orang yang dia takutkan adalah matinya badan. Wala yubaluna bimauti qulubihim. Mereka sama sekali tidak peduli dan tidak ambil pusing dengan matinya hati. Maka banyak orang kemudian mencari cara, menemukan sebab supaya badannya sehat, badannya kuat, fisiknya segar, organ-organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Itu semua langkah ditempuh. Karena yang mereka pikir pokoknya badan. Ya. Yang jadi obsesinya itu adalah fisik. Ya. Bukankah banyak yang menolak tua secara fisik? Ya. Secara penampilan dia tidak mau dan tidak siap untuk kemudian dinilai, oh kamu sudah tua ya. Mulai dari rambut disemir hitam. Sedih rasanya kalau bercermin, kok kemudian ada uban rambut berwarna putih. Apalagi kalau jenggotnya udah warna putih ini. Bu Khalid, Mas Awan. Ya, banyak orang melihat putihnya rambut atau putihnya jenggot itu sebagai suatu pukulan kehidupan. Nggak siap. Akhirnya disemir putih. Ya kalau nggak kenal sunnah sih, bukan cuma disemir, dicukur habis. Gitu. Jangan biarkan satu pun tumbuh. Itu mulai dari rambut. Gitu. Kemudian wajah. Wajah itu sudah. Dia menggunakan produk-produk skin. Skincare lah. Ya. Supaya tidak terlihat berkerut. Ya. Kemudian tidak nampak apa berlipat di sini. Bagaimana caranya tetap segar. Mata itu kan gak bisa menipu sebenarnya. Semakin tua itu mata semakin jatuh. Ya. Tapi tetap aja dia pakai produk-produk ya, kecantikan, walaupun kosmetik, walaupun yang pakai laki-laki, bukan cuma perempuan kalau produk-produk kosmetik itu. Kosmetik itu kan cuma nama aja. Tapi penggunanya ya laki-laki, ya perempuan. Ya. Kemudian dibersihkan itu. Ya. Kantong-kantong mata itu. Udah, turun ke bawah sampai. Ya. Dia tutupi dengan satu setel pakaian. Ya kan? Untuk menunjukkan saya masih muda loh. Gitu. Na'udzubillah. Sampai kemudian keluar ratusan juta hanya untuk melakukan oplas. Operasi plastik. Ya kan? Ada lagi yang lemaknya disedot. Ya kan? Ada lagi yang kemudian apa namanya disuntikkan merkuri dan yang semisalnya supaya pokoknya tetap segar. Yeah. Belum lagi nanti kalau sudah mulai perasa minder dengan kondisi badannya, mulailah gym, ya kan, olahraga yang terforsir dan seterusnya itu. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah itu loh, banyak orang yang difikirkan dan dijadikan sebagai fokus adalah badan, fisik. Ya. Jangan sampai sakit, jangan sampai terluka. Padahal ada yang lebih harus diperhatikan. Apa itu? Hati. Hati itu jangan sampai kena penyakit. Hati itu jangan sampai ada luka. Ya. Kesehatan hati mesti diperhatikan. Asupan-asupan gizi yang diperlukan agar hati kuat itu apa? Itulah yang diusahakan. Ya. Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan, ya. Wala ya'rifuna minal hayati illa al-hayata at-tabi'iyyah. Ya. Banyak orang itu tidak sadar. Ya. Tidak mengerti tentang kehidupan ini kecuali kehidupan yang sehari-hari dia jalani. Padahal di sana kan ada kehidupan yang justru itulah kehidupan hakiki yang tidak berorientasi pada fisik dan badan saja, tapi justru kepada kehidupan batin, suasana hati. Bukan hanya di dunia saja, tapi juga nanti sampai di akhirat. Nah, yang memiliki kesadaran seperti itu jumlahnya sangat sedikit. Rata-rata orang ya, berpikir dan memahami kehidupan ya seperti kehidupan yang sehari-hari dijalani. Bangun tidur, makan, kerja, istirahat, ya kan, main, refreshing, berkeluarga. Ya. Tiap hari begitu monoton, ya itulah hidup. Itulah hidup. Mereka tidak mengerti bahwa ada sisi-sisi kehidupan lain yang justru itu akan memberikan kebahagiaan. Wa dzalika min mautil qalbi war ruhi. Nah, pertanyaannya kenapa banyak orang berpikir dan berpemahaman seperti itu? Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, itu terjadi karena hati dan ruhnya sudah mati. Na'udzubillah. Ya. Kehidupan orang yang tidak mengerti tentang hakikatnya di dunia ini. Mereka yang hidup tidak mempelajari bahwa nanti setelah kehidupan pasti ada kematian. Setelah kematian disusul dengan kehidupan, bahkan kehidupan yang berikutnya itu adalah kehidupan yang sifatnya kekal selama-lamanya. Orang yang tidak mengerti hal itu, kehidupannya itu sangat menyedihkan. Kalau di dalam Al-Quran disebut ulaika kal an'am, mereka itu manusia, iya manusia, tapi manusia secara bentuk dan fisik. Tapi dalam kehidupannya ulaika kal an'am, dalam kehidupannya itu mirip-mirip hewan ternak. Ya ambil contoh hewan ternak apapun silahkan, boleh. Mau kambing, monggo, sapi juga bisa. Ambil salah satu apa contoh binatang ternak yang kita kenal selama ini. Sapi lah misalkan. Kehidupan sapi itu seperti apa coba? Kehidupan sapi itu mau di dalam kandang atau di umbar, ya sama. Yang dia lakukan hanya makan, minum, buang air, ya. Kemudian diam di tempat, tidur, duduk, berjalan, ya. Oleh pemilik atau majikannya dipukul, disuruh sana, disuruh sini, mengangkat beban, mengangkut barang, ya. Itu seekor sapi, ya. Hewan ternak. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memperumpamakan orang-orang yang apa yang orientasinya adalah dunia, sama sekali tidak berpikir tentang akhirat, mereka yang sudah diberi kesempurnaan bentuk. Manusia kan sudah disempurnakan bentuknya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, diberi apa organ tubuh, panca indera, tetapi mereka tidak mau memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, itu betul-betul mirip binatang ternak. Jadi dia manusia, tapi yang dipikirkan adalah makan, minum, buang air, dan hal-hal yang terkait dengannya. Kemudian diam, tidak bergerak, ya. Kemudian disuruh sana, disuruh sini, diperbudak oleh lainnya, ya. Sesama manusia, ya. Dimarah, ditekan. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala ulaika kal an'am. Padahal kata Ibnu Al-Qayyim, fa inna hadhihi al-hayata at-tabi'iyyah syabihatun bidh-dhillil za'ili wan nabati as-sari'il jufufi wal manami alladhi yatakhayyalu ra'ihi annahu haqiqatun fa idza istayqadha 'arafa annahu kana khayala. Ini versi yang lebih lengkap dari judul yang dipilih pada pertemuan kali ini tentang laki-laki sejati. Jadi laki-laki sejati itu ya laki-laki yang tidak hanya berpikir tentang badannya, tetapi dia lebih fokus kepada hatinya. Karena kalau hatinya baik, badannya pun akan ikut baik. Bukan berarti gak boleh atau dilarang untuk memikirkan fisik atau badan. Tetap Nabi Muhammad SAW itu fisiknya kuat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak hal untuk menjaga dan merawat kesehatan badan. Banyak hal. Tapi yang menjadi fokus adalah hati. Nah, selain itu Ibnu Qayyim rahimallahu taala juga mengingatkan kita tentang laki-laki sejati harus mengerti tentang hakikat kehidupan dunia. Bahwa hakikat kehidupan dunia itu kata Ibnu Qayyim syabihatun bidzilliz zail. Itu seperti bayang-bayang dari suatu objek yang pasti akan hilang, bayang-bayang itu. Paling tidak berpindah dan berubahlah. Ya. Sebuah pohon, itu ada bayang-bayangnya, zil namanya. Ya. Jam 10 siang, kita berada di bawah pohon. Di sisi sebelah baratnya. Karena disitulah bayang-bayang dari pohon tersebut, sebab matahari menyinari dari arah timur. Tapi apa kemudian nanti jam 2 siang kita akan bisa bertahan di situ dan merasa nyaman? Jawabannya tidak. Karena bayang-bayang itu sudah hilang. Dia berpindah. Ya. Akhirnya di sisi timur dari pohon tersebut, karena matahari sudah tergelincir ke arah barat, ya. Itu yang dimaksud oleh az-zilliz zail. Jadi kehidupan dunia ya seperti itu. Cepat berganti, ya, berubah-rubah, ya, tidak bisa memberikan kenyamanan seterusnya, ya, menipu, sifatnya sementara. Wannabati sari'il jufufi, kehidupan dunia juga diumpamakan seperti tanaman yang kering atau layunya itu cepat sekali. Ini sudah apa, kalau di tempat kami masih musim kemarau ini. Tanaman, tanaman bunga, tanaman buah di dalam pot atau polybag atau yang langsung ditanam di tanah. Ya. Tidak menunggu 3 atau 4 hari, 1 hari saja itu tidak disiram sudah layu. Daun-daunnya cepat menguning. Hari ini menguning, besok pagi sudah berguguran. Ya. Kalau sampai kemudian tidak diberi air, mati tanaman itu. Ya. Nah, kehidupan dunia juga sama, diperumpamakan seperti pohon atau tanaman yang cepat sekali mengering. Cepat sekali mengering. Malam masih segar, besok siangnya sudah kelihatan layu. Ketika kita pegang daun-daunnya, memang iya warnanya masih hijau. Tetapi sudah sayu. Qala rahimallahu wal manami alladhi yatakhayyalu ra'ihi annahu haqiqatun. Kehidupan dunia itu seperti orang yang sedang tidur lalu bermimpi. Seakan-akan itu nyata mimpinya. Dia udah merasa senang karena di dalam mimpinya itu dia punya istana. Dia sukses dalam mimpinya. Apa yang dia dapatkan diperoleh. Ya. Sedang senang-senangnya di dalam mimpi, ya, di dalam mimpi, itu sedang senang-senangnya di dalam mimpi, bertemu dengan orang yang dia cintai, yang dia rindukan, ya. Prestasi yang dikejar-kejar itu akhirnya diraih, ya. Sedang senang-senangnya, فَإِذَا اسْتَيْقَظَ عَرَفَ أَنَّهُ كَانَ خَيَالًا. Ketika dia bangun, barulah sadar, oh itu ternyata hanya mimpi saja. Walaupun sisa-sisa bahagianya itu masih ada. Tapi pada akhirnya lebih banyak kecewanya. Ah, mimpi. Cuma mimpi saja ternyata. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Mengenai hal ini memang Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Itu dalam banyak karya dan kitab yang beliau tulis. Ya. Hal ini sering disebut. Maka bukan cuma dalam kitab Madarijus Salikin saja. Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala berbicara tentang hidup atau matinya hati. Bukan dalam kitab Madarijus Salikin saja Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala membahas tentang hakikat kehidupan dunia. Bahkan bisa dikatakan di dalam setiap kitab yang beliau tulis, selalu Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala berbicara tentang hati. Hati yang hidup, hati yang mati. Tidak jauh-jauh kemarin pagi di Masjid I'tisam Jakarta Pusat, ya, ketika kita membaca kitab Ighatsatul Lahafan karya Ibnul Qayyim rahimahullah, itu beliau berbicara tentang hati. Kalau tadi dalam kitab Madarijus Salikin beliau bicara tentang hati, ya. Nah, untuk pengembangan dari apa yang beliau sampaikan tadi, kita rasa-rasanya perlu untuk membaca keterangan beliau dalam kitab yang lain, Uddatus Sabirin wa dzakhiratus syakirin, karya Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala juga. Ya. Ketika beliau menjelaskan dan menerangkan tentang hakikat kehidupan dunia. Ya. Kata Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, wa sabi'uha, alasan yang ketujuh, anna 'ashiqaha wa muhibbaha alladhi yu'thiruha 'ala al-akhirati min asfahil khalqi wa aqallihim aqla. Kata Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, orang yang ambisius dan memiliki sifat rakus terhadap kehidupan duniawi, sampai-sampai lebih dia pilih, lebih dia prioritaskan dibandingkan kehidupan akhirat. Orang seperti itu, kata Ibnu Qayyim, min asfahil khalqi, makhluk yang paling bodoh, wa aqallihim aqla, dan akalnya paling pendek. Kenapa? Iz atharal khayala 'alal haqiqati. Karena dia lebih memilih sesuatu yang sifatnya khayalan dibandingkan yang hakiki. Wal manama 'alal yaqazati. Dia lebih memilih bermimpi dalam tidurnya dibandingkan menghadapi secara nyata dalam kehidupan. Wa dhillazza'ila 'alan na'imi da'imi. Dia lebih memilih bayang-bayang yang pasti akan hilang dibandingkan kenikmatan yang sifatnya terus-menerus abadi. Wad-daral faniyata 'ala ad-daril baqiyati. Orang itu paling bodoh, paling pendek akalnya, karena ternyata dia lebih memilih kehidupan yang sifatnya sementara dibandingkan kehidupan yang nanti kekal selama-lamanya. Qala Yunus bin Abdul A'la, kata Imam Yunus bin Abdul A'la, ma syabbahtu dunya illa karajulin nama fara'a fi manamihi ma yakrahu wa ma yuhibbu fabainama huwa kathalika intabaha. Seorang ulama namanya Yunus bin Abdul A'la, beliau mengatakan, saya tidaklah memberikan perumpamaan kehidupan dunia kecuali dengan seseorang yang tidur kemudian dia bermimpi. Mimpi apa saja? Ma yakrahu wa yuhibbu. Mimpi yang dia senangi, mimpi yang dia benci. Fabainama huwa kadzalika intabaha. Ketika dia sedang senang karena bermimpi yang bagus, atau ketika dia sedang sedih dan ketakutan karena bermimpi buruk, intabaha. Dia bangun tersadar, oh mimpi. Itu kehidupan dunia. Mimpi buruk. Kayak dikejar-kejar orang jahat, lari tapi gak bergerak, ketakutan. Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Mimpi apa? Diinjak gajah. Udah ngos-ngosan itu. Betul-betul napasnya kemudian berkeringat. Udah betul-betul dalam keadaan ketakutan seperti itu. Atau seseorang yang dia cinta itu meninggal dunia. Sedih. Itu dalam mimpi. Tapi ketika bangun, oh, hanya mimpi. Kehidupan dunia juga seperti itu. Ada kalanya seorang hamba itu merasa susah, bersedih. Ya. Dihadapkan dengan suatu masalah yang dia pikir itu masalah berat seperti beratnya gunung. Ya. Besar sehingga gak mungkin diselesaikan. Apapun itu bentuknya, yang sakit, yang utang piutang, masalah ekonomi, konflik keluarga, tentang pendidikan anaknya, ya, orang tua dan atau mertuanya, di lingkungan atau tempat kerjanya, masalah banyak sekali menumpuk begitu. Ya. Tapi ketika dia lalui, sadarlah dia, oh ini ternyata cuma sementara aja. Sama dengan orang yang bermimpi tadi. Setelah lewat, mimpi. Dalam kehidupan nyata di dunia, setelah lewat, cuma segitu saja. Itu mimpi buruk. Kalau mimpi baik, tadi sudah kita singgung di depan. Dia sudah senang, ya. Dia sudah gembira. Apalagi sebelum tidur tuh yang dipikirkan ya hal tersebut. Ya kan? Hal tersebut. Dia pengen ikut berangkat acara keluarga naik pesawat misalkan. Keluar pulau. Ingin sekali. Tapi gak mampu. Ya mungkin karena apa, agenda yang padat. Mungkin karena faktor biaya. Atau dia harus nungguin keluarga. Atau orang tua yang sedang sakit. Akhirnya kebawa dalam mimpi. Oh, dalam mimpinya dia naik pesawat. Bareng-bareng. Rame-rame. Ya kan? Sampai ke lokasi acara, kumpul keluarga, apa dan segala macam. Set. Dan pas lagi senang-senangnya, bangun. Oh, hanya mimpi saja. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan apa seperti mimpi. Ibnu Qayyim rahimallahu taala juga menukil ucapan Yunus bin Abdul A'la. Ada seorang penyair mengatakan, kata Ibnu Qayyim, "Ara ashqiya'an nasi la yas'amunaha 'ala annahum fiha 'uratun wa ju'u. Araha wa in kanat tuhabbu fa innaha sahabatu sawfin sayfin 'ala qalilin taqashya'u." Ini tentang kehidupan manusia. Saya perhatikan, kata penyair itu, orang-orang yang celaka. Ya. Mereka seakan-akan tidak pernah merasa bosan dengan kehidupan dunia. Padahal sehari-hari mereka itu lapar, haus, telanjang. Ya. Dalam kehidupan dunia kan begitu. Yang ada makan karena lapar, minum disebabkan haus, dia menutupi tubuhnya dengan berpakaian karena tidak mau telanjang. Ya. Tapi dengan kehidupan seperti itu kok gak bosan-bosan? Justru merasa nyaman. Padahal kan kalau di surga, ya kan, makan, minum, pakaian itu tidak susah. Ya. Karena semuanya tersedia. Ya. Bahkan tidak perlu capek untuk mendapatkannya. Tidak harus menunggu nanti atau besok lusa. Kapanpun itu selalu ada. Kok itu tidak diperjuangkan? Araha wa in kanat tuhabbu fa innaha sahabatu sayfin an qalilin taqashya'u. Saya perhatikan, kata penyair itu, di dalam kehidupan dunia banyak kesenangan-kesenangan yang dicari. Tapi hakikatnya itu seperti awan yang bergerak. Tidak berapa lama awan itu hilang. Dalam kehidupan dunia juga seperti itu. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, asbahul asya'i bid dunya az-zillu. Tadi kan dalam nukilan yang pertama dalam Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim rahimallahu taala menerangkan bahwa laki-laki sejati itu ada laki-laki yang mengerti dan memahami tentang hakikat kehidupan dunia. Nah, kehidupan dunia beserta dengan seluruh kesenangan dan kenikmatan, kepuasan-kepuasan yang dicari dan diinginkan, itu diibaratkan oleh Ibnu Qayyim seperti mimpi, ya, juga seperti bayang-bayang, ya, yang meneduhi lalu hilang. Nah, dalam kitab Uddatus Sabirin lebih diperluas lagi oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala tadi tentang mimpi. Kehidupan dunia itu seperti seseorang yang bermimpi, ketika dia bangun tersadar, oh, hanya sebentar. Yang berikutnya, asbahul asya'i bid dunya az-zillu. Tapi hal yang paling mirip dengan kehidupan dunia itu bayang-bayang, kata Ibnu Qayyim. Tahsibu lahu haqiqatan thabitatan wa huwa fi taqallusin wa inqibadin fatatba'uhu litudrikahu fala talhaquhu. Itu seperti bayang-bayang. Ya. Engkau kira itu sesuatu yang nyata. Tidak berubah-ubah. Akan begitu seterusnya. Itu tahsabu. Itu yang engkau kira dan engkau sangka. Padahal bayang-bayang itu dengan berjalannya waktu dia mulai berkurang, berkurang, berkurang. Sampai kemudian hilang. Ya. Kalaupun engkau kejar, fala talhaquhu, tidak mungkin engkau bisa mencapainya. Apalagi kalau bayang-bayang itu adalah bayang-bayang diri sendiri. Ya. Seperti yang disebutkan oleh seorang raja yang bijak, raja yang adil, raja yang ahli ibadah, Nuruddin Zanki namanya. Beliau ajak temannya, muridnya, ya, untuk berkuda berdua. Ya. Dalam perjalanan pulang beliau mengatakan, coba perhatikan bayang-bayang kita ini. Itulah kehidupan dunia. Ya. Kalau kita berkuda, bayang-bayang kita mengikuti dari belakang saat berangkat. Ketika kita pulang, bayang-bayang kita ada di depan. Ya. mau kita kejar seperti apapun bayang-bayang itu ya nggak mungkin bisa dapat karena terus di depan kita itu tergantung arah matahari kan. Ya. Katakan perjalanan itu barat dan timur. Ya. Ketika berangkat bayang-bayangnya di belakang. Pagi hari lah menjelang siang matahari dari arah timur. Mereka ke timur. Tapi pas kembali ke barat matahari masih dari apa timur masih bayang-bayangnya kan sudah berganti di depan. Kata Raja Nuruddin Zanki rahimallahu taala, itulah hakikat kehidupan dunia. Kalau kita cari-cari, kita kejar-kejar enggak mungkin dapat. Ya, giliran kita ingin tenang di majelis ilmu, giliran kita ingin fokus ibadah masuk WA pesanan. Ya. Nah, itu nyata kok. Iya, Pak ya? Nyata. Udah itu ujian betul itu. Kalau pas enggak taklim, pas enggak ada kegiatan daurah, itu kita pasang iklan, bikin status, enggak nyaut. Giliran mau berangkat kantor anak sekolah, giliran berangkat mau ngantar anak ke pondok, giliran pas sudah sampai di tempat taklim, waduh balik lagi. Ya, kenapa? Ini ada pelanggan datang konsumen ke rumah. Mbok yo ra kok ora ketemu gitu loh. Tahu oh, apa Pak? Terjemahnya apa? Abu Khalid, ra ketemu. Orang Malang apa? Kok enggak dari tadi gitu loh. Kenapa harus begini? Ya itu ujian yang dikatakan para ulama seperti itu. Giliran kita ingin fokus ibadah, mau dekat kepada Allah, ini nih dunia itu datang ngejar, gitu. Datang ngejar. Tapi pas giliran kita cari, keliling, pasang iklan ke pasar, datengin orang, nawarkan barang, semuanya bilang, mohon maaf, oh belum, oh ya kami masih ada keperluan yang lain. Itu nyata kok dalam kehidupan. Qala rahimallahu ta'ala wa ashbahul asya'i bihada as-sarabu. Hakikat kehidupan dunia itu, kata Ibnu Qayyim, yang mirip. Ya, tadi kan mimpi. Yang kedua bayang bayang. Ketiga apa? Fata Morgana, as-sarab. Afif, Fata Morgana itu apa? Fata Morgana itu apa? Temanmu yang mau diajak untuk baca setoran Al-Quran siapa? Siapa? Hah? Masa gak ada? Siapa? Janji loh kita kemarin. Kita janji di som. Kamu mau setoran hafalan di depan. Baca surat At-Tariq. Terus ngajak temannya satu baca surat Al-Duha. Siapa ini? Terannya Mas Bowo jangan-jangan. Hah? Siapa Viv temanmu yang kamu ajak coba? Gak tahu apa gak ada? Atau gak mau ngajak teman? Kan golek giling kepala itu ada. Gak mau, gak tahu. Ya kan? Atau gak ingin ngajak teman kan bisa juga. Fata Morgana itu apa? Putranya Abu Khalid mana tadi? Yang di Cilongok tadi mana? Mana? Siapa namanya? Khalid. Khalidnya itu? Ya. Oh, Khalid, Mas Khalid. Fata Morgana itu apa? Fata Morgana itu apa? Agak ke sini biar aku lihat nih. Nah, nanti balik lagi ke posisi semula enggak apa-apa. Fata Morgana itu apa? Ya weh, sampingmu, depanmu itu masih apa itu? Iya. Fata Morgana itu apa? Apa? Ilusi. Bahasanya anak muda begitu. Ya, bahasa anak muda enggak apa-apa, aku paham kok anak muda. Ya, ilusi. Ilusi itu apa coba? Itu kan padanan katanya itu Fata Morgana ilusi. Ini menurut anak muda, jangan samakan dengan KBBI lain lagi itu. Enggak apa-apa, kita paham kok. Apa ilusi itu apa? Mas. Hah? Coba terangkan dengan beberapa kata. Sesuatu yang nah, tak bantu lah ini. Sesuatu yang khayal ya, enggak apa-apalah. Sesuatu yang dari jauh kelihatan ada, tapi ternyata enggak ada. Apa? Enggak ada kan itu. Itu namanya sarab. Kalau sering kita terjemahkan ya Fata Morgana itu. Itu nanti kalau pas di aspal itu loh, Mas. Mas Khalid. Ini Mas Khalid. Nah, agak sini sedikit, tak jelasin. Nah, Afif juga dengarkan Afif, Fata Morgana itu. Kalau pas siang hari panas-panas aspal itu, kalau kita lihat dari jauh itu kayak ada airnya gitu. Wah, pas kita datengin, nggak ada. Itu apalagi kalau di padang pasir. Padang pasir yang luas itu dari jauh. Orang kalau udah pernah berangkat umrah atau pernah ke Timur Tengah itu pasti ya menyaksikan hal seperti itu. Dari jauh itu kayaknya ada air gitu kelihatan. Tapi setelah dideketin nggak ada. Itu namanya sarab atau fata morgana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabuhu dhamanu ma'a. Orang yang sedang haus-hausnya mengira itulah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika dia datang di tempat yang dilihatnya dari jauh tadi, dilihatnya lam yajidhu syai'a. Enggak ada apa-apanya. Ya. Itu adalah kehidupan dunia. Dikiranya bisa membuat bahagia. Setelah sampai di sana, ternyata malah bikin menderita. Dan itu. Dia pikir dengan mengkonsumsi minuman keras itu terus tenang. Gitu. Tapi ketika dia sudah mengkonsumsinya, gak bakalan tenang, masih kurang. Dia pikir kalau sudah mengkonsumsi narkoba, itu masalah selesai. Terus dia bisa fly gitu. Iya kan? Dia bisa sampai kemana-mana. Enggak hanya di Cimanggis, tapi bisa nyebrang sampai ke Perancis. Iya kan? Ya betul. Bukan cuma di sekitaran Depok sini. Iya kan? Tapi bisa sampai ke Shanghai. Kan? Wah, bayangannya aduh. Iya, dia pikir begitu. Tapi setelah habis, tadi saya mau bilang masa bekerjanya, tapi ternyata ada bahasa yang lebih pas, masa reaksinya ya. Ketika reaksinya hilang, ternyata masih di dalam kamar gelap, masalahnya belum selesai juga. Ya. Akhirnya dia pingin lagi, semakin ketagihan, itu udah terpenjara. Ya itulah kehidupan dunia. Qala rahimallahu taala, wa ashbahul asya'i biha ajuzun syauha'u qabihatul manzari wal makhbari. Kata Ibnu Qayyim, ini bagian penutupnya ini. Perumpamaan terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Sebenarnya beliau memberikan perumpamaan itu banyak sekali. Sampai 17 atau 19. Yang saya ingat. Itu pun tidak beliau mengatakan hanya ini. Tapi yang beliau ingat saat menulis itu sampai 19 perumpamaan. Tapi perumpamaan paling terakhir yang disebutkan Ibnu Qayyim adalah dunia itu ibarat seorang nenek-nenek tua. Ya. Nenek-nenek tua yang penuh cacat secara fisik. Ya. Buruk muka, tidak enak dipandang. Ya. Punya sifat jahat. Ghaddaratun bil azwaji. Tipe perempuan yang berkhianat terhadap suami. Tazayyanat lil khutabi bi kulli zinatin. Hari-hari waktu-waktu itu cuma berhias, bersolek saja untuk menarik perhatian. Wasatarat kulla qabihin faghtarra biha man lam yujawiz basaruhu zahiraha. Yang cacat-cacat itu dia tutupi dengan berbagai macam cara. Ya. Kalau wajahnya yang keriput ditutup dengan bedak, yang rambutnya putih ditutup dengan topi, ya kan? Yang giginya ompong dia kasih gigi palsu, ya kan? Yang sudah bungkuk susah bergerak, ya. Dia tutupi dengan aksen dan gayanya, dengan pakaiannya. Punya tipe nenek-nenek tua penipu. Tapi ternyata faghtar rabiha malam yujawiz basaruhu zahiraha. Tapi tetap ada saja yang tertarik itu. Dilihat dari jauh, wahyu nerek. Dan itu bidadari dari mana tuh? Karena dilihatnya dari jauh. Dilihatnya dari jauh. Kata Ibnul Qayyim, ini yang bilang Ibnul Qayyim ini. فَغْتَرَّ بِهَا مَنْ لَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ ظَاهِرَهَا. Orang yang cuma sekilas memandang, dia tidak perhatikan baik-baik, itu pasti akan tertipu dia, tertarik. Ya kan? Fisiknya itu ditambah macam-macam lah, supaya apa menarik. Ya kan? Yang ini ditambahin ini, yang itu ditambahin itu. Pokoknya kelihatan dari jauh, bahkan ketika mendekat pun masih, kalau yang tertipu itu, wah ini body aduhai. Karena dia pakai semuanya itu. Gak usah disebut satu-satu ya. Kasihan ada anak-anak di sini. Yang bapak-bapak paham lah. Ibnul Qayyim kok yang bilang. Ya kan. Talaban nikah. Nah yang tertipu tadi dan tidak perhatikan baik-baik. Talaban nikah. Minta untuk menikah. Udah tertarik kok. Aku mau. Udah kena nih. Faqalat la mahra illa naqdul akhirati. Oh, enggak bisa begitu, kata si perempuan tua tadi yang sebenarnya banyak cacat itu, yang sudah enggak bisa apa-apa, lemah. Dia bilang enggak bisa seperti itu, harus ada maharnya. Kamu kalau mau sama saya. Tapi saya tidak menetapkan mahar kecuali dibayar kontan. Enggak ada apa utang itu, harus kontan tunai. Apa itu naqdul akhirah, ya. Akhirat itu harus kamu korbankan. Fa innana dhurratani wajtima'una ghairu ma'dhunin fihi wala mustabah. Karena kami ini, saya dan akhirat itu, dhurratani itu seperti dua ya gitu. Mantap ini. Seperti dua padu lah kalau diterjemahkan gitu. Gak mungkin kami itu bersatu. Pokoknya kamu pilih dia atau pilih aku. Gitu aja. Kamu kalau pilih aku, tinggalkan si akhirat. Fa'atharal khutabul ajilata. Itu yang orang yang sudah terlanjur tertarik tadi, yang tergila-gila tadi. Hanya sekedar melihat dari jauh, ketika mendekat juga tertipu dengan fisik. Tampak luar, ya kan? Itu hanya screensavernya aja, ya kan? Iya toh, kelihatannya bagus, cantik, menarik, ya. Akhirnya, ya sudah, iya, oke, okay. Saya pilih kamu. Waqalu ma'alaman wasala habibatahu min junahin. Ya nggak masalah kan, seseorang itu berjuang untuk yang dia cintai, ya. Harus ada yang korbankan, korbankan. Kenapa tidak? Ini cinta. Qala falamma kashafa qina'aha wa halla izaraha idza kullu afatin wa baliyatin. Udah jadi terikat. Ketika penutup kepalanya dibuka. Ketika pakaiannya itu disingkap. Idza kullu afatin wa baliyatin. Baru lah bopeng. Tahu bopeng gak? Bopeng itu apa? Apa mas? Mas Bo? Bopeng. Ini kayaknya terpengaruh nih, terbawa nih. Ternyata bopeng, maksudnya banyak luka, banyak cacat. Ya kan? Pas dibuka, suruh tertawa, ompong. Iya kan? Suruh jalan, ternyata pincang. Ya. Ternyata kulitnya sudah berkerut. Tadi kan ketutup. Ya. Faminhum, kata Ibnul Qayyim, faminhum man talaka wastaraha. Terus, orang-orang yang tertarik tadi itu bagaimana? Ya macam-macam jenisnya. Ada yang ketika melihat kenyataan seperti itu, langsung ditalak. Wah, saya ceraikan kamu. Nggak lanjut. Wastaraha, sudah dia pergi. Rehat. Selesai urusan. Wa minhum man ikhtara al-muqama. Tapi ada juga yang masih, ya udah terlanjur. Akhirnya dia lebih memilih untuk bersanding dengannya. Ya. Is tatammat lailatu 'ursihi illa bil awili was siyahi. Ketika dia paksakan untuk tetap lanjut, sudah. malam pertama, Lailatul Urs malam pertama, yang ada itu cuma caci maki saja. Kan itu. Ya mohon maaf sudah, nanti difahami masing-masing. Kecewalah istilahnya. Istilahnya kecewa. Enggak bisa apa-apa. Tallahi, kata Ibnu Qayyim sebagai penutup, tallahi demi Allah, laqad azzana muadzinuha ala ru'usil khalaiki bihayyi ala ghairil falah. فقام المجتهدون والمصلون لها فواصلوا في طلبها الغدو بالرواح وتروا ليلهم فلم يحمد القوم السرى عند الصباح طاروا في صيدها فما رجع أحد منهم إلا وهو مكسور الجناح فوقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, sungguh demi Allah, ya, sebenarnya sudah disampaikan dan diterangkan ala ru'usin khalaik untuk semua orang. Ya. Bahkan dengan teriakan kencang bahwa hayya ala ghairil falah, bahwa pilihanmu itu tidak akan mendatangkan keberuntungan. Pilihanmu itu bukan suatu kemenangan. Tidak akan memberikan kegembiraan dan kebahagiaan. Ya. Tapi ya, banyak yang kemudian tertipu. Pagi, sore, al-ghudu wa birrawah, pagi, sore. Bahkan tidak kenal waktu. Tetap saja mereka mencari dan mengejar-ngejar dunia itu. Tidak hanya siang, malam pun mereka habiskan dan mereka lalui untuk mengejar. Nah, tapi apa yang mereka dapatkan? Tidak dapat apa-apa. Nah, mereka berusaha menangkapnya, tapi ternyata ketika pulang, ya, ternyata tidak membawa hasil apa-apa. Itu sama seperti seekor burung, ya, seekor burung yang ingin apa, mendapatkan sesuatu, padahal itu hanya umpan, sudah disiapkan perangkap jaring. Ya. Sudah diingatkan jangan. Itu umpan, itu perangkap, tetap saja. Akhirnya apa? Masuk dia dalam perangkap. Kata Ibnul Qayyim, wa huwa maksurul janah, sayapnya patah. Kena jaring yang kencang seperti itu. Fa aslamathum lizzabah. Untuk kemudian ditangkap, disembelih. Jadi kehidupan dunia itu seperti jaring, perangkap. Diibaratkan seperti itu. Kesenangan-kesenangan dan kepuasan-kepuasan yang ditawarkan itu seperti umpan. Ya, ini para pemburu burung paham seperti ini. Ada jaring, ya kan? Jaring besar, tipis dia. Ada yang pernah jaring di sini? Jaring burung? Kalau kami dulu malah jaring burungnya di Yaman. Karena burung merpati gunung itu banyak sekali zaman dulu. Burung merpati, burung. Jadi liar burung itu. Merpati banyak sekali di atas gunung itu. Terus ada kawan dari Malaysia. Dia punya jaring untuk nangkap merpati itu. Dan kami pasang itu. Tipis sekali. Dan itu. Apalagi dipasang lebar gitu. Udah pasang perangkat. Kasih apa umpan. Ya kan? Namanya burung. Dari jauh pun tahu. Kalau itu maka makanan. Udah masuk. Udah pesta pora kami. Ya, daging merpati dan daging burung apa burung gunung itu. Nah, Ibnu Qayyim rahimallahu taala memberikan perumpamaan untuk kita untuk menjelaskan bahwa itu loh kehidupan dunia, perangkap-perangkap semua. Ya. Umpannya apa? Ada harta, ada wanita, ada tahta, ya. Kuota. Kalau Honda Astrea enggak ya? Untuk anak-anak muda gitu-gitu. Macam-macam pokoknya yang dicari seperti itu. Ada yang prestasi, ada yang jabatan, ada yang apa follower, ada yang popularitas. Itu semua umpan sebenarnya. Ketika sudah masuk di sana, susah keluar. Kenapa? Karena sudah terlanjur terperangkap. Nah, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di depan tadi bahwa ya hamba yang sesungguhnya, laki-laki sejati itu yang tidak hanya memikirkan tentang badan atau fisiknya. tapi dia juga harus memikirkan tentang hati. Dan itu ditandai dengan apa? Bisa dan mampu memaknai hakikat kehidupan dunia. Oh, bisa dipilah, bisa dipilih. Ya kan? Dia bisa apa? Mengambil dengan tepat langkah yang seharusnya untuk ditempuh. Nah, dengan demikian tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan, ya kan? Karena apa, hidayah yang sudah Allah berikan ini kan mahal, tidak semuanya dikasih loh. Tidak semuanya Allah pilih loh. Ya. Kalau yang sudah dipilih, sudah dikasih, ya udah kita rawat, kita jaga baik-baik. Ya kan? Seberapapun beratnya, karena seberat apapun di dunia ini, yaitu nanti akan hilang dengan sekejap, ya, sesaat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Oh, Afif, Fif. Mana Afif tadi? Fif. Sini. Sesuai janji kita. Baca di depan ya. Enggak apa-apa lah. Enggak usah malu, kan suatu saat kamu akan jadi imam juga. Itu sesuatu yang tidak bisa kamu hindari. Kamu bisa hindari hari ini, tapi suatu hari nanti kamu akan tetap ada di situ. Pakai mikrofon enggak? Pakai ya? Bayangkan kalau ikut lomba Mustabaqah Tilawatil Quran di Kalibagor itu loh, Ibnu Jazari itu loh. Pakai mikrofon ya? Ya, bismillah. A'udzu billahi. Enggak apa-apa. Kamu harus berani. A'udzu billahi. Ya billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagus sama. Sama iwat tarik. Ma adra ma tarik. An-najmu saqit. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما شاء الله، بارك الله فيك.